بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد melanjutkan dari keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang permasalahan ilmu yang merupakan salah satu di antara sebab utama untuk diraihnya al-akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari para sahabatnya dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari wahyunya, yang dengannya menjadikan para sahabat yang sebelumnya hidup dalam jahiliyah dengan berbagai kerusakan yang ada padanya, dengan ilmu syariat yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka sebaik-baik manusia ya setelah para nabi dan para rasul, dengan berbagai kemuliaan akhlak yang mereka miliki. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wal ilmu yuqawwimu ma'wajja minas sifati wa yukammilu ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل وبه صلاح الدين والدنيا وبجده فساد ذلك ونقصه. Kata beliau rahimahullah, dan ilmu adalah perkara yang akan meluruskan apa saja yang menyimpang dari sifat-sifat. Karenanya seseorang yang dikaruniai ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu masuk ke dalam kalbunya, maka pasti yang ilmu itu akan mengubah berbagai karakter atau sifat-sifat jelek yang ada pada dirinya sebelum itu. Ini ketika ilmu sampai di kalbu seorang, dia akan tinggalkan berbagai sifat-sifat tercela. Kemudian dengan ilmu itu pula yang akan menyempurnakan dari apa saja yang kurang, minal kamalat, dari berbagai perkara yang merupakan kesempurnaan manusia. Dan ilmu itu pula yang akan yasud, yakni menutup al-khalal, berbagai celah, kekurangan yang ada pada seorang hamba. Dan ilmu itu pula yang akan yuslihul amal, yang akan menjadikan baiknya amalan. Yang dengannya amalan itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui ya bahwa sebuah amalan akan diterima dengan terpenuhinya dua syarat, yakni al-ikhlas dan mutabah. Tidak akan terwujud keikhlasan tanpa ilmu, dan tidak akan terwujud mutabah tanpa adanya ilmu. Kemudian wabihi salahud dini wad dunya, dengan ilmu pula yang akan membuat kebaikan dan akan menjadikan kebaikan dalam perkara agama seorang, demikian pula dalam urusan dunia. Kemudian kata beliau, wabidibdihi, dan dengan lawannya, ini dengan kejahilan, ini akan menjadikan sebab fasadu dzalika wa naqsuhu akan menjadikan rusaknya agama seorang, demikian pula dunianya, dan demikian pula dengan sebab kejahilan pula yang akan menjadi kekurangan pada agama dan dunia seseorang. Maka tidak akan terwujud kebaikan dunia sebagaimana sebelumnya kebaikan agama tanpa ilmu, dan justru dengan apa yang merupakan lawannya, yaitu kejahilan, ini yang akan menghancurkan kehidupan dunia setelah sebelumnya menghancurkan agama seseorang. Kata beliau selanjutnya, al-ilmu mirasul rasuli wal-ulama'u warasatul anbiya'i. Ilmu itu merupakan warisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para ulama mereka adalah ahli waris dari para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu illa al-'ilma, karena sungguhnya para ulama itu tidaklah karena sungguhnya para nabi tidaklah mereka mewariskan ya kepada umat kecuali ilmu. Apa yang ditinggalkan oleh para nabi dari harta, yaitu tidak diwariskan kepada yang kerabat-kerabatnya, katanya menjadi bagian dari harta kaum muslimin. Yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Kemudian kata beliau, faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Maka siapa saja mengambil warisan yang ditinggalkan oleh para nabi, yakni ilmu syariat, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang demikian melimpah, yakni kebaikan yang demikian melimpah. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabis Sunan. Hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Ya, mereka yang menerima dari apa yang diwariskan oleh para nabi. Seni ilmu syariat ini. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, tidak mewariskan harta benda. Wa innama warasul ilma, dan hanya sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu, yakni ilmu syariat ini. Para nabi ya tidaklah mengajarkan tentang ilmu-ilmu keduniaan, baik itu dalam hal yang terkait dengan kesehatan ya, ataupun yang terkait dengan bidang-bidang duniawiyah yang lainnya. Kata Nabi, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka siapa saja mengambil warisan dari para nabi tersebut, maka sungguh dia telah mengambil kebaikan yang demikian banyak. Ketika seorang mengetahui bahwa ilmu syariat ya, adalah warisan para nabi, lebih khusus lagi warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengetahui bagaimana nilai dan keutamaan ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Uzaimin rahimahullah ya, beliau dalam Kitabul Ilm ketika menyebutkan tentang fadail dari ilmu, yakni ilmu syariat ini, beliau pertama kali menyebutkan di antara keutamaannya bahasanya al-ilmu adalah mirasu al-anbiya. Ya, bahwa ilmu syariat ini merupakan warisan dari para nabi. Ya, padahal kita mengetahui tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan para nabi. Ya, kita mungkin mengenal bagaimana keadaan orang-orang ketika mendengar, ya, ada yang mendapatkan warisan dari raja, ya, atau mereka yang menjadi pengagum tokoh, ya, semisal ya, Pak Karno, ya, itu ada yang mendapatkan warisan Pak Karno. Dianggap ini sebagai suatu keutamaan yang besar. Ya. Padahal kalau mau dibandingkan dengan apa yang diwariskan para nabi, yang itu akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat, maka warisan-warisan para raja, para pemimpin itu tidak ada apa-apanya. Kemudian walau lal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya bukan karena ilmu, ini karena tidak ada ilmu, ya, tentu keadaan manusia bagaikan hewan-hewan ternak. Semisal ini apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau menyatakan walau lal ulama, ya, beliau dengan ucapan walau lal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena keberadaan para ulama, maka manusia itu bagaikan hewan-hewan ternak. Ya, tidak ada yang ada pada mereka, yakni tanpa adanya ilmu yang diwarisi oleh para nabi, kecuali hanya mengejar kepuasan syahwat semata. Ya, baik itu syahwat terhadap makanan, minuman, harta, ataupun syahwat terhadap wanita. Ini keadaan manusia, ya, ketika mereka tidak memiliki ilmu syariat. Keadaannya seperti hewan-hewan ternak, bahkan ya lebih hina daripada itu. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan kepada mereka akal. Ya, namun keadaan mereka orang-orang yang jauh dari akal. Ya, sehingga keadaannya jauh lebih rendah, lebih hina dibandingkan hewan ternak. Kemudian wal hajatu ila al ilmi a'zam min al hajati ila al ta'ami wasyarab. Dan kebutuhan terhadap ilmu ini sesuatu yang lebih besar, ya, dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Kita mengetahui bahwa kebutuhan terhadap makanan, maksud dalamnya minuman, ini merupakan kebutuhan paling pokok dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, makanya di dalam ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah, ada yang istilahkan kebutuhan primer, kebutuhan pokok, yang mau tidak mau harus diperjuangkan. Yang pertama kali adalah, ya, makanan atau istilahkan pangan. Ya. Dimana orang berjuang untuk pertama kali masalah ini. Ini masalah duniawi. Sementara di sini kata Al-Imam As-Sa'di bahwa kebutuhan manusia akan ilmu itu jauh lebih besar, ya, dibandingkan butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Maka dari itu jika kita memandang dan mengetahui bahwa kebutuhan terhadap ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman yang seorang di pagi hari dia berusaha untuk bekerja, mendapatkan rizki, untuk bisa membeli apa yang bisa dia makan, apa yang dia bisa minum, maka berarti semangat seseorang untuk mendapatkan ilmu ini harus lebih besar dibandingkan itu. Dijelaskan sisi alasannya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang kenapa kebutuhan terhadap ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, ucapan dari Imam Ahmad Kata beliau rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ilal ilm aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Bahwasanya manusia kebutuhan mereka terhadap ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain. Dikarenakan makanan dan minuman, hal itu dibutuhkan dalam satu hari, ya, sekali atau dua kali. Wal ilmu, kata beliau, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfasi. Sementara ilmu, ya, menjadi sesuatu yang dibutuhkan sebanyak bilangan nafas. Kita mengetahui bagaimana Nabi, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di dalam sunnah-sunnah beliau mengajari umatnya, ya, dari mulai bangun dari tidurnya, ya, hingga, ya, mau tidur kembali. Semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa yang semestinya ditempuh oleh seorang muslim yang akan dengannya, ya, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari mulai membuka matanya hingga menutup kembali matanya. Oleh karenanya jika kita perhatikan, wajan masalah zikir-zikir yang masyru' yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, demikian banyak. Dimana tidaklah itu semua jika seorang mengamalkannya ketika bangun dari tidur, ya, sampai ketika hendak tidur kembali dia membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niscaya itu semua akan menjadi sebab kebaikan bagi hamba tadi. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wal ilmu nafi', dan ilmu yang bermanfaat, hiyal ulumu syar'iyyah, adalah ilmu yang syar'i yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, terkhusus tentunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena risalah yang beliau bawa adalah risalah yang menggantikan, ya, seluruh risalah yang datang yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hakikat dari ilmu yang bermanfaat, yang terdepannya adalah ilmu syar'i. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa kecuali. Ya, tinggal nanti dari sisi bagaimana ilmu itu, ya, akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Jadi ketika ilmu tadi, ya, betul-betul ilmu yang diiringi dengan amalan. Kemudian wama aana 'alaiha min ulumil arabiyyah bi anwa'iha. Demikian pula kata beliau rahimahullah, masuk, ya, dalam cakupan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah apa saja, ya, yang akan membantu di dalam memahami ilmu-ilmu syar'i tersebut, baik dalam masalah akidah atau masalah ibadah ataupun masalah muamalah. Min ulumil arabiyyah bi anwa'iha, yakni dari ilmu-ilmu bahasa Arab dengan berbagai jenisnya, ya, terkhusus ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan yang lainnya dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab, yang dengan penguasaan, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab ini akan menjadi penolong untuk seorang hamba memahami apa yang ada di dalam kitabullah dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau Iqtida' Siratul Mustaqim menyebutkan bab khusus tentang pentingnya bagi umat ini untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, karena sungguhnya kitabullah Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW yang juga mengajarkan Kitabullah ya kepada para sahabatnya ya dengan bahasa Arab, dan para salafus salih mereka yang berbicara dan menyampaikan ilmu kepada generasi yang berikutnya juga dengan bahasa Arab. Saya kata beliau ya, maka semakin seorang menjadikan bahasa Arab ya sebagai bahasa yang dia pergunakan ya di dalam mempelajari ilmu dan berbicara dengan sesama mereka, maka semakin lengkap keserupaan mereka dengan generasi awal umat ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minal ulumi syar'iyyah, dan termasuk di antara ilmu-ilmu yang syar'i, kata beliau, ta'allumu al-fununil mu'inati 'alad-din, adalah mempelajari cabang-cabang dari ilmu yang akan menjadi penolong di dalam menjalankan agama ini. Wa 'ala quwwatil muslimin, dan akan menjadi penolong untuk membentuk kekuatan kaum muslimin. Wa 'ala isti'dadi lil a'da'i lil muqawamati wal mudafa'ah. Demikian pula segala dari cabang-cabang ilmu yang akan menjadi penolong bagi kaum muslimin untuk memiliki kesiapan di dalam menghadapi musuh-musuh mereka, ataupun di dalam yakni menahan berbagai upaya yang dilancarkan oleh musuh-musuh mereka. Fa innaha dakhilatun fil jihad fi sabilillah, maka ilmu-ilmu tadi yang akan menjadi penolong bagi kaum muslimin untuk mereka memiliki kekuatan, yang kekuatan ini yang akan menjadi pelindung penolong mereka di dalam menghadapi musuh-musuh mereka, maka ilmu-ilmu yang demikian masuk di dalam cakupan jihad fi sabilillah. Yang termasuk ya khususnya dalam perkara bagaimana untuk kaum mukminin yang mereka memiliki kesiapan akidah yang benar, akidah yang lurus, karena inilah yang akan menjadi sebab kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika fase Makkah beliau ya mendidik para sahabatnya dengan akidah yang lurus, dibersihkan dari akidah-akidah yang rusak ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dengan hijrah ya negeri Islam di Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka dengan kekuatan ketentaraan setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan akidah yang lurus, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya pertolongan dan kemenangan kepada para sahabat. Maka ini yang tentu menjadi contoh ya bagi generasi Islam bahwa persiapan yang harus diutamakan oleh mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka adalah kekuatan iman dengan akidah yang lurus sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menutup keterangannya, fa kullu amrin amara bihi syari' wa huwa yatawaqqafu ala umurin kanat ma'muran biha wallahu a'lam. Maka setiap perkara yang asy-syari', ini penetap syariat ini telah memerintahkan ya untuk menjalankannya, wa huwa yatawaqqafu ala umurin kanat ma'muran biha, maka perkara yang diperintahkan itu pun ya tidak lepas dari bergantung kepada perkara-perkara yang lain yang hal-hal itu telah diperintahkan ya oleh penetap syariat. Jadi ketika kita bisa mempelajari dari ilmu-ilmu dunia yang itu memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka hal itu tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat untuk mereka menempuh apa yang menjadi sebab kebaikan bagi mereka di kehidupan dunia ini dan kebaikan mereka di kehidupan akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.